bersama Dek Niken. Selamat pagi. Apa kamu sih? Sampai rindu. Ku tuniko yang ngerti. Siti na elemu menjani janji koe teko marani usahaku isra kurang kurang kematiku Thank you. tak kira lagu jebul isai arek-arek yo. Thank you. Tingkah ning ke safari. Ande kamu sih. Tawari rego. Iya ya. Bojoku bojone uang. Bojoku rapi rang. Yeah. Ambil kamu sih. Sabar ya. Ulang Terima kasih.